Afan Ustaz, bagaimana cara memotivasi santri yang belajar dari rumah? Semangatnya kendor ketika belajar di rumah, tidak seperti di pondok, semangatnya besar. Terkadang karena banyak makanan di rumah, jadi fokusnya berkurang, pengen makan terus. Mohon nasihatnya dan bimbingannya dari Ustaz. Kalau di pondok makanan sedikit ya. Kalau di rumah banyak makanan. Ya ini kasus hampir merata, para orang tua mengeluhkan anak-anaknya yang malas ketika di rumah. Karena memang kalau di pondok, mereka tidak manja. Ketika di rumah sama orang tuanya manja. Nah, Ustaz. Merasa itu orang tua sendiri, anu capek, ngantuk, ini ya, lapar, segala macam. Sehingga barakallahu fikum, memang ya harus pandai-pandai orang tuanya untuk membimbing mereka dengan volume yang lebih keras dikit. Ya. Kalau belum juga lebih keras lagi dikit. Kalau belum juga, ya terpaksa. Al-afo, iman aso. Bagaimana kata pepatah? Tongkat itu untuk orang yang memang tidak bisa diluruskan dengan bicara, ya harus ditongkat, nah, harus dipukul. Ya tentunya sebagaimana pukulan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wadribuhum wahum abna'u ashri sinin, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Artinya, pukulan yang gharu mubarrih, pukulan yang mendidik. Barakallahu fikum. Nah.